Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, di situ kita bisa ngukur, kita ini yakin gak sih sama Allah sebetulnya? Karena kalau kita gak terlalu yakin sama Allah, wajar kalau gitu kehidupan kita itu agak-agak banyak tersendat. Soalnya kenapa? Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ya kita sendiri yang jadi jawabannya. Gimana kita yakin sama Allah, kayak gitulah Allah ngasih ke kita. Saya sering membuktikan hal-hal kayak gitu, agak sedikit spekulasi tapi ke Allah. Jangan spekulasi ke makhluk. Kalau mau spekulasi, dalam tanda petik gambling, coba gambling ke Allah. Arti gambling ke Allah, lakukan sesuatu yang beresiko, tetapi yang diridhoi Allah ya. Karena kalau beresiko gak diridhoi Allah kan bahaya. Gak ada akad berarti dengan Allah. Sesuatu yang beresiko tapi diridhoi Allah. Saya pernah ngebuktiin itu berkali-kali. Menikah. Kok beresiko Ustaz? Gak punya modal nikahnya. Kan standar pertanyaan paling mainstream tuh kalau mau nikah apa? Dari calon mertua. Kerjanya apa? Gitu kan ya? Paling mainstream tuh. Kalau saya ditanya kerjanya apa? Belum punya pekerjaan. Terus gimana ngasih makan? Allah yang ngasih makan. Tapi pede jawabnya. Sampai mertua juga. Belum lagi ngeluarin dalil ya. Kan ustaz lah ya. Banyak dalil. Ayat, hadis. Banyak lah udah saya kumpulin. Bisa jadi satu buku tuh. Khusus ayat dan hadis untuk melamar. Mudah-mudahan nanti bisa di-share ayat dan hadis. Bahan untuk melamar, nembak calon mertua lah. Pak, itu ada tuh hadis ya. Cuman saya agak-agak ragu nih bunyinya kayak gimana tuh. Kurang lebih sih yang pernah saya dengar dari ustadz. Nih hadis sahih loh pak. Kalau datang seorang pemuda yang baik akhlaknya gitu kan ya. Jangan ditolak. Itu saya pernah dengar, bapak pernah dengar? Pernah sih. Nah gimana pak? Saya beres langsung urusan. Masa dia mau nolak hadis kan ya. Ingkar sunnah tuh jadinya bahaya. Duh, jangan pakai-pakai hadis deh dan segala macam. Gak mungkin dia ngomong kayak gitu. Nikah tuh gak punya modal, tapi ya bismillah aja lah. Gambling kan. Masa saya mau taat kepada Allah dibiarin telantar kan gak mungkin. Kan menikah itu untuk taat kepada Allah kan. Wah, hawa nafsu. Emang hawa nafsu. Masa nikah gak pakai hawa nafsu? Ini ada yang keliru di masyarakat kita. Katanya gak boleh menikah karena hawa nafsu. Bukankah nikah itu adalah solusi buat hawa nafsu? Lo nikah atau enggak karena Allah tuh, karena nafsu. Enggak berbenturan dua hal ini. Tapi kalau dia menikah karena hawa nafsu dan ingin menghalalkan dengan terhormat hawa nafsu itu namanya karena Allah. Enggak ada cerita karena Allah berarti enggak melibatkan hawa nafsu. Enggak kayak gitu sih bahasanya. Sama kayak kita kerja nih. Lo kerja karena pengen gaji itu bukan karena Allah. Pengen gaji dan karena Allah itu enggak berbenturan. Kenapa kita pengen gaji? Karena kita pengen mendapatkan rezeki yang halal dan menafkahi keluarga. Dan itu semuanya karena Allah. Jadi gak dibilang, gue jangan mengharapkan gaji, harapkan pahala. Pahala itu salah satunya gaji. Karena pahala dalam bahasa Arab gak ada pahala. Yang ada al-jaza. Al-ajru. Al-jaza itu artinya balasan. Al-ajru itu artinya upah. Upah itu bisa dalam bentuk kesehatan, bisa dalam bentuk materi uang, bisa dalam bentuk kebaikan di akhirat, bisa dalam bentuk terhindar dari api neraka, dan seterusnya, seterusnya. Itu al-jaza al-ajru. Termasuk mendapatkan hak kita dalam sebuah pekerjaan. Gak masalah mengharapkan, saya kerja di Telkomsel, kenapa? Gajinya gede. Gak apa-apa. Selama yang kita dapatkan itu hak, halal. Tapi kalau yang kita kejar gaji gede dan syubhat, apalagi haram, itu bukan karena Allah. Termasuk menikah. Menyalurkan, kenapa kamu menikah? Karena saya pengen menyalurkan kebutuhan biologi saya secara halal. Wah, gak kena Allah nih, nafsu nih. Emang nafsu, emang kenapa? Bukankah Allah mengatakan litas kunu ilaiha? Apa arti litas kunu ilaiha? Supaya tenang, supaya jadi nyaman, gejolak di dalam diri kalian dengan cara kepadanya. Itu bahasa. Dan di Al-Mu'minun juga dikatakan, walladhinahum lifurujihim, hafizun. Kalau enggak bisa hafizun, maka dia salurkan. Gimana cara nyalurinnya? Dua. Illa ala azwajihim. Yang kedua enggak usah dibahas. Yang satu aja. Illa ala azwajihim. Kepada istri mereka. Bukan istri mereka. Istri-istri mereka. Illa ala azwajihim. Kalau dia menyalurkan dengan cara yang lain selain yang dibolehkan kayak gitu. Kata Allah, faulaika humul adun. Dan Allah enggak suka kepada orang yang melampaui batas. Jadi, menikah karena Allah, karena saya ingin menyalurkan kebutuhan biologi secara halal misalnya, makanya mencari yang sesuai dengan kriteria masing-masing. Kalau misalnya ada yang kriterianya harus yang Arab, cari aja Syarifah, Habaib, apa, kalau Habib perempuannya Syarifah kan ya. Atau saya pengen yang oriental, pergi aja ke Korea lah atau ke Jepang. Saya pengen yang misalnya etnik, nah, bisa di Indonesia misalnya. Ini mas selera, gak masalah, bukankah Nabi justru mengatakan memilih perempuan itu yang pertama justru fisiknya? Walaupun yang paling berharga bukan fisik, tapi tetap ditaruh yang paling depan. Karena itu yang ketahuan duluan kan. Kita gak mungkin tahu kesolehannya langsung ketika awal ketemu, ini soleha banget nih, belum tentu. Ketika udah kenal dekat baru tahu ternyata dia rajin tahajud, rajin tilawah. Walaupun kadang-kadang kita ngelihat dia di Instagram postingan terakhir tilawah, alhamdulillah satu juz hari ini misalnya. Bisa kayak gitu. Tapi rata-rata yang pertama dilihat fisiknya kan ya. Walaupun fisik banyak menipu sih, hasil editan segala macam. Pas ngeliat orangnya, hah? Lebih cantik dari di Instagram sih. Dia salah ngedit. Ini artinya teman-teman, kalau menikah itu karena Allah, kenapa takut? Bukankah Allah sendiri berjanji kalau mereka fukara? Apa arti fukara? Gak punya apa-apa. Kalau miskin masih punya apa-apa, cuma dikit. Kalau fukara gak punya apapun. Allah yang yughniyahumullah, Allah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka. Oh, Allah yang cukupin, ya udah selesai. Nikah, datang. Yuk nikah yuk. Gak gitu sih caranya. Terlalu polos kayak gitu mah pasti ditolak lah. Adalah trik-triknya pasti teman-teman udah mempraktekkan, kalau enggak pasti berstatus masih jomblo ya. Jomblo itu kurang kreatif menurut saya. Kalau yang udah nikah pasti kreatif banget. Tahu banget cara-caranya gimana ya. Alhamdulillah berhasil. Setidaknya untuk dia berhasil setelah puluhan orang yang gagal misalnya. Kalau yang jomblo nih kayaknya harus latihan nih, belajar kepada yang udah nikah nanti di kantor sambil istirahat sharing deh. Gimana dulu lo nembak calon istri? Ah, gitu aja. Gimana gitu aja, tahajud dulu. Ya Allah yang membolak-balikan hati. Hati dia memang ada di dalam tubuhnya, tapi pemiliknya bukan dia, tapi engkau ya Allah. Setahu saya nih, dia kayaknya hatinya ke si fulan. Dah saya mah, gak bisa kecuali dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya berhasil. Dan saya ngebuktiin itu banget. Saya sering bilang, saya itu bukan tipe istri saya loh. Sangat bukan tipe istri saya. Ada 4 hal yang pantang buat istri saya. 4-4-nya ada di saya. Subhanallah. Kok bisa berhasil, Ustaz? Dia berdoa, ya Allah, ya Allah, jangan itu, jangan itu, jangan itu, jangan itu. Saya cuma berdoa sekali, ya Allah, please yang itu. Ternyata tiba-tiba ya, kelepek-kelepek, gak berhasil dia. Saya tanya, kenapa kamu milih saya? Bukankah 4-4-nya ada pada saya? Pertama, gak mau orang Sumatera. Katanya orang Sumatera itu keras. Saya? Dulu. Orang Sumatera itu keras. Orang Aceh, Sumatera, kuliah di Mesir. Gak Mesir mah, Sumateranya Arab. Kan Arab juga ada Sundanya, ada Jawa ya. Sundanya Arab itu kayak Yaman. Itu Sundanya Arab, lembut-lembut. Sampai Nabi sendiri mengakui kan, orang Yaman itu hatinya lembut. Kalau Jawanya Arab itu yang ulet gitu kerja itu Palestine. Karena Palestine itu terkenal dengan keteguhannya. Tapi kalau Sumateranya Arab, yang ngomongnya keras gitu, blak-blakan, spontannya luar biasa, itu Mesir banget. Di Mesir gak ada ceritanya kita nunggu Damri itu gak ada. Yang ada ngejar Damri. Kita nunggu di halte, Damri ngeliat kita makin iseng tuh, dicepetin. Mahasiswa cepat begitu, kita lari ngejar. Yang gak biasa naik Damri itu mahasiswa Malaysia, karena mereka kan beasiswa dari kerajaan. Sehingga dianjurkan jangan naik Damri, naik taksi. Tapi kadang-kadang mereka kehabisan duit juga naik Damri. Begitu turun, berlawanan arah itu ngegelundung tuh. Kita di atas ketawa-ketawa aja, Malaysia. Bukan negaranya ya, orangnya karena terbiasa naik taksi, naik apa MRT. Nah, kita mah Damri, dusak-dusakan. Kalau udah ramai di dalam Damri marah-marah, sallu ala nabi, udah sallallahu alaihi wasallam. Cara paling sederhana mendamaikan orang di Mesir itu suruh salawat. Humar, segala macam. Mereka kalau ngomongnya kasar tuh menyebutnya humar, keledai. Karena keledai itu kan simbol hewan yang bodoh di Al-Quran kan. Ya humar gitu dan segala macam humar. Sallu ala nabi, sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai lagi gitu. Tapi pas salawat mereka bisa cooling down dulu dikit. saking menghargai Rasulullah ya. Kadang-kadang ada juga yang sambil marah. Sallallahu alaihi Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Di Mesir, orang Sumatera kuliah di Mesir, kebayang kan? Udah Sumatera itu mungkin agak keras, kuliah di Mesir. Jadi wataknya tuh terbentuk dengan dua negeri. Alhamdulillahnya ketemu orang Jawa yang mungkin beda banget dengan Sumatera. Gak mau dia orang Sumatera. Saya Sumatera. Sumatera Aceh pula. Dan Aceh di tempat markasnya GAM. Aceh PD. Dan itu kan GAM dulu banyak di situ ya. Terus yang kedua, gak mau yang kulitnya dof. Kebanyakan ke pantai misalnya. Saya nyebutnya gak dof sih, nyebutnya eksotis gitu. Ketiga, gak mau yang berewokan. Gak usah tanya kenapa. Keempat, gak mau anak pesantren. Ini juga gak tahu kenapa nih. Empat-empatnya ada di saya nih. Ya Allah, please jangan itu. Ya Allah, saya pengennya itu. Kuat-kuatan doa. Ternyata doa saya lebih diijabah. Tadi kan? Ustaz. Pas ketemu sama dia, kenapa kamu mau sama saya? Padahal empat-empatnya ada di saya. Karena kamu punya yang kelima. Apa? Hati kamu. Gak gitu sih ngomongnya. Yang jujurnya bukan itu mah versi jaim ya. Kalau versi jujurnya, kenapa? Karena kamu pelet gitu ya. Peletnya pakai apa? Pakai Al-Quran. Begitu ketemu, Bismillahirrahmanirrahim. Ria-ria dikit lah. Tapi ria untuk kebaikan kan? Biar dapat seseorang yang sesuai dengan isi hati. Ngeklik langsung, ya Allah, berhasil. Dan setelah itu, biarin Allah aja yang ngatur. Mau kerja apa, mau tinggal di mana. Ternyata alhamdulillah saya ngerasain justru rezeki itu Allah mudahin setelah menikah. Dulu awal-awal saya datang ke Bandung, kita ngontraknya itu di rumah yang tempat pembuangan sampah di Tegallega tuh, di salah satu lapangan di Bandung, di pojok Tegallega itu ada pembuangan sampah. Kita tinggal di situ. Paling murah soalnya di situ. Mulai saya usaha nerjemahin buku, enggak ada yang mau nerbitin. Terjemahannya jelek katanya. Ya udah deh. Mungkin bukan terjemahannya yang jelek. Lihat muka saya dia sebel. Banyak orang yang lihat muka saya tuh sebel. Termasuk tadi calon istri saya pertama ngeliat muka saya. Apaan sih nih orang kayak gini banget. Sekarang kok gini banget ya kamu. Tuh terjemahin buku gak bisa. Akhirnya saya nulis buku sendiri. Karena gak bisa terjemahin, nulis aja sendiri. Capruk aja pokoknya nulis apa yang bisa ditulis, tulis. Ditaruh ke penerbit juga gak ada yang mau nerbitin. Ada satu-satunya penerbit mau nerbitin katanya royaltinya sedikit banget dan bayarnya setahun sekali. Bayangin royalti setahun sekali. Sedikit sekali lagi tuh. Akhirnya saya terbitin sendiri. Jadi penerbit, jadi direktur, jadi penulis, jadi kuli. Angkat buku pakai kotak Marlboro, lintasin jalan Soekarno-Hatta, ngirim ke Sumatera, Kalimantan. Pelan-pelan akhirnya usaha nambah dari penerbitan ke jual pulsa. Cie. Jadi saya dulu pernah jadi vendor gitu sih, bahasa kerennya. Vendor Takomsel gitu ya. Saya tuh jual pulsa, ada 60 cabang pulsa di Bandung sebelum ada di Alfamart dan Indomaret. 60 cabang pulsa. Nambah lagi ke jual beli mobil second. Beli, jual, beli, jual. Dikira orang kaya banget. Padahal gonta ganti aja karena emang dijual. Tapi yang harga murah di bawah 100 juta. Bukan yang mobil-mobil mahal. Terus coba-coba di properti. Ternyata Allah mudahin setelah menikah. Karena kenapa? Allah yang janjiin. Allah gak mungkin ingkar janji. Gambling dikit lah di awal. Tapi di tengah dan di akhir kita akan ngelihat banget gimana Allah nunjukin kebenaran janji-janjinya. Tapi kalau kita gak berani gambling sama Allah, ya Allah pasti akan nunjukin ke kita yang terbayangkan oleh kita. Saya sering bilang, nasib kita itu tergantung iman. Kalau kita pengen kehidupan kita amazing, kita harus punya iman yang amazing. Kalau kita pengen dapat lebih banyak miracle dalam hidup kita, surprise, berarti iman kita itu harus miracle. Kalau iman kita ilmiah, kita hanya akan mendapatkan kehidupan yang ilmiah sesuai dengan hitung-hitungan kita. Kalau kayak gini, 1 tambah 1, 2. Kalau kita pengen hidup kita banyak kejutan, 1 tambah 1, 10, berarti kita harus punya keimanan yang amazing, miracle, ajaib kayak gitu. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Dan salah satu cara nguji iman, gambling aja sama Allah. Saya berangkat ke Mesir gambling, gak bawa uang sama sekali. Tapi alhamdulillah di Mesir, Allah kasih rezeki yang luar biasa. Bahkan bisa ngirimin buat adik-adik di Aceh, karena ibu saya Saya kalau telepon ibu, mak butuh apa? Adik-adik belum bayar sekolah, kirimin bayar sekolah. Mak butuh apa? Ini mau bulan puasa, di rumah gak ada kulkas, masa beli es terus di tetangga. Berapa kulkas? Satu aja gak usah banyak-banyak, beli kulkas. Alhamdulillah bisa ngirim gitu. Mak butuh apa lagi? Nih kamu kalau telepon, mak harus gak enak ke tetangga. Selalu nelponnya ke rumah tetangga kan, pasang telepon dan di rumah, nanti kamu bayar ya bulanannya. Siap, kirimin. Pokoknya alhamdulillah kehidupan di rumah kita juga jadi terangkat sejak ke Mesir. Padahal pergi ke Mesirnya gak punya modal. Modalnya apa? Allah di Indonesia dengan Allah di Mesir itu sama. Itu aja modalnya. Kalau di Indonesia saya bisa makan, kenapa di Mesir enggak? Orang Allahnya sama. Yang ngasih makan kan sama. Kecuali Allahnya beda. Berarti pendaftaran dulu, ngisi form visa dulu, segala macam kan repot kan? Tapi Allahnya sama. Jadi yang ngasih saya makan di Indonesia Allah yang itu, yang ngasih saya makan di Mesir juga Allah yang sama. Jadi gak ada yang berubah kecuali tempatnya doang. Sumbernya sama. Gambling. Akhirnya Allah mudahkan. Berangkat gak ada beasiswa. Tapi sampai di sana dapat 3 beasiswa. Dan ternyata mudah banget. Pertama kayaknya salah satu yang paling cepat dapat beasiswa di Mesir itu saya tuh. Biasanya kalau dari Indonesia gak dapat beasiswa, terjun bebas, sampai di Mesir tuh harus lulus ujian pertama dulu nih, baru dapat beasiswa. Minimal 6 bulan. Saya kurang dari 1 bulan dapat beasiswa. Datang, seminggu pertama ditampung sama teman-teman yang seleting, langsung lamar beasiswa dulu ke beberapa lembaga. Mesir itu negara yang menengah, bukan negara kaya, tapi memberi beasiswa ke ratusan ribu mahasiswa asing. Negaranya tuh bukan kayak Kuwait, kayak Emirat, kayak Dubai, bukan. Negara biasa banget, lebih lemah dari Indonesia secara ekonominya. Tapi ngasih beasiswanya luar biasa ke mahasiswa asing, ratusan ribu, terutama Afrika. Nah akhirnya saya coba tes beasiswa, ditanya dari mana, Indonesia, bisa ngaji gak? Karena dipikir orang Indonesia gak bisa ngaji. Saya bilang dikit-dikit, biar gak ngasih yang susah-susah gitu ya. Dikit-dikit, saya bilang, oh ya udah, coba baca. Baca surat apa? Al-Fatihah aja deh. Ya, Al-Fatihah mah insya Allah lah ya. Al-Fatihah baca, saya pakai irama Al-Ghamidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia nangis. Wah baper eh. Dia ngetesnya nangis. Masya Allah, orang Indonesia bisa ngaji. Ceplok langsung, beasiswa. Oh, mudah gening dapat beasiswa. Saya datang lagi ke lembaga yang lain. Beasiswa, bisa ngaji? Dikit-dikit. Yaudah coba ngaji, surat apa? Terserah, Al-Ikhlas boleh? Boleh, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Al-Falak, Al-Fatihah. Lulus, Alhamdulillah ya. Ada itu mah insya Allah lulus. Dikirain orang Indonesia tuh kayak orang yang baru masuk Islam yang mungkin belajar Al-Quran juga baru gitu. Alhamdulillah saya udah sering ikut musabaqah dari kecil dan alhamdulillah sering juara nasional. Jadi ya, dikit-dikit bisa lah untuk bikin orang agak-agak baper, tahu trik-triknya. Akhirnya dia, apalagi Al-Fatihah Al-Ikhlas kan, alhamdulillah dapat beasiswa 3 langsung. Akhirnya saya punya rumah 3. Satu dekat Sungai Nil, kalau lagi bete di situ aja. Sekalian kalau ada apa-apa nanti nyemplung. Pernah diputusin, tawaf Sungai Nil. Masa lalu ya, gak usah dibahas ya. Terus rumah satu lagi itu di pelosok kampung di Mesir. Karena emang saya pengen dapat culture Mesirnya, pengen kenal dengan orang-orang Mesir asli. Di kampung banget tuh. Yang di sebelah rumah itu ada kandang keledai. Disitulah saya mengetahui makna hadis Nabi. Kalau kalian dengar suara anjing dan suara keledai, berarti ngelihat saya setan. Berta'awuz lah kan ya. Suara keledai itu sering di sebelah rumah saya. Iyo, iyo, iyo. Saya tahu, dia gak berhenti-berhenti. Saya pergi, dia berhenti. Wah, bahaya gini. Ini setannya siapa, gitu. Di rumahnya ada yang di kampung. Terus satu lagi rumahnya di asrama. Di asrama mahasiswa. Alhamdulillah, ternyata Allah mudahin banget tuh. Coba, gambling. Gara-gara saya sering gambling kayak gitu, saya makin yakin aja nih. Kan kita ngelatih keimanan kita tuh dengan pengalaman ya. Salah satunya kayak Ibrahim bertanya ke Allah, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, gimana cara engkau menghidupkan yang mati? Kata Allah, emangnya kamu enggak beriman? Beriman ya Allah, cuman pengen nambah makin tenang hatinya. Pengalaman makin berani gambling ini gambling itu, termasuk gambling ketika saya jadi guide di salah satu musim haji. Berangkat gak punya modal kecuali bayar visa sama tiket doang. $500 kalau haji dari Mesir. Murah banget loh. $500 dan gak ada kuota. Gak perlu nunggu sampai 10 tahun. Bulan ini daftar, bulan ini berangkat. cuma 500 dolar. Tapi buat mahasiswa kan itu kadang-kadang gede ya. 500 dolar minjem dulu sama teman. Eh, pinjam dong 500 dolar buat apa? Haji. Oh ya udah, pinjam. Nanti pulang haji dibayar, insyaallah. Berangkat nih. Sampai di Mekah, kerjanya ngapain? Ngegaidin jamaah-jamaah Indonesia yang mungkin butuh guide, butuh yang didorong, terutama dorongan lah. Jadi ojek. Cuman waktu itu enggak ada aplikasi sih. Aplikasi dorongan bisa pesan, kayaknya perlu dibuat juga sekarang. Saya nyewa dorongan itu wheelchair, duduk depan Masjidil Haram gini. Mana ini yang kelihatan agak-agak cacat atau apa gitu kan. Kayak hiu nyari mangsa gitu. Mana nih yang agak kesasar. Gak ada. Dua hari gak ada. Akhirnya dua hari saya cuma minum air zam-zam doang tuh. Gak makan. Cuma minum air zam-zam, tidur. Minum air zam-zam, nungguin gak ada. Hari ketiga, alhamdulillah lagi duduk-duduk depan Masjidil Haram. Lewat ibu-ibu kayak culang-culang gitu kayak apa. Bingung gitu kan ya. Nih arah kemana sama anaknya. Nah ini kayaknya ada ciri-ciri nih. Saya datengin, bu, kenapa kesasar? Iya Nina, saya kesasar. Rumah saya tuh dari jamaah Solo. Maktab saya gak tahu di daerah mana. Ibu gak bawa identitas? Iya, ketinggalan tadi tasnya pas buru-buru. Wah, saya juga baru pertama haji nih. Belum tahu juga tempat maktab-maktab kayak gituan. Tapi bismillah lah, gambling karena Allah. Makanya kalau berani gambling sama Allah, gak mungkin dikecewain. Saya yakin banget tuh. Saya buktiin. Bu, ikut saya aja. Insya Allah kita cari rumah ibu. Kemana anak arahnya? Ke situ, bu. Nah, saya juga gak tahu. Ikutin aja. Ibu itu ikutin, jalan. Bismillah, la haula. Kan kata Nabi, la haula wa la quwata illa billah itu mengelahirkan keajaiban kan ya. Sampai ada sahabat yang baca la haula, tiba-tiba anaknya yang disandra, tiba-tiba lepas. Dan selamat. La haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah. Jalan, gak lama kemudian, sekitar setengah jam jalan. Lumayan lama sih. Setengah jam, akhirnya ibu itu bilang, hah? Masya Allah itu maktabnya ibu, itu teman-temannya ibu. Sampai persis di depan maktabnya. Oh ya alhamdulillah, emang arahnya ke sini sih ibu dari tadi juga. Itu maktabnya ibu nih. Akhirnya dia datang, pelukan sama teman-temannya. Udah tunggu kemana aja, dari pagi kita tungguin, kirain kesasar kemana. Ya, saya kesasar, untung ditolong sama adik ini. Dari mana dek? Dari Al-Azhar Mesir. Oh ya alhamdulillah bisa digayatin kita dong. Alhamdulillah insya Allah, besok langsung janjian. Jam sebelum subuh saya udah on time di depan maktab mereka. Datang, alhamdulillah besoknya kita guidein, terus kalau ada pemotongan hewan kurban, kita potongin, dapat rezeki dari Allah. Gak mungkin saya datang ke rumah Allah, pertama untuk ibadah, kedua untuk mencari rezeki. Bukan buat saya doang, buat keluarga yang ada di Aceh juga. Dan saya niatkan karena Allah, gak mungkin pulangnya tangan kosong. Tidak ada yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa, mustahil, itu prinsip. Gak ada yang datang kepada Allah pulangnya kecewa, itu gak ada. Yang datang ke Nabi aja gak pernah pulang kecewa, apalagi pada Rabb-nya Nabi. Nabi itu gak pernah bikin orang kecewa. Yang datang kepada beliau pasti bawa sesuatu. Kalau minta sesuatu kepada Nabi gak mungkin ditolak, apalagi Allah. Jadi saya yakin nih, pokoknya saya datangnya jangankan ke Mekah, ke Mesir aja yang jauh dari Ka'bah, Allah tolong, apalagi ini di dekat Ka'bah. Walaupun awalnya Allah pengen nguji iman kita, masih percaya gak setelah dua hari gak makan? Percaya kok tetap ya Allah, cuman lapar sih Allah, gitu. Curhat aja sama Allah, kan kita... Allah maha baik ya, jangan terlalu kaku lah sama Allah. Ya Allah, saya adalah, gak usah gitu lah. Ya Allah, saya lapar nih. Kan Musa gitu, pas lagi di bawah pohon di Madian. Ya Allah, saya lapar, sementara engkau dan saya fakir kepada kebaikan darimu. Langsung Allah beri bukan cuma makan, sampai istri juga dikasih sama Allah. Akhirnya, pulang-pulang, alhamdulillah bisa bayar hutang. Mak, butuh apa? Kirimin. Setiap tahun kayak gitu. Pulang dari Indonesia, dari Mesir kayak gitu, sampai sekarang hidup suka gambling. Sehingga angka sepertiga dari uang belanja itu kecil kalau dengan keyakinan kepada Allah gak mungkin ngecewain. Karena udah terbiasa kayak gitu, sepertiga mah pasti diganti lah ntar lagi juga. Ketika ada musibah dikit, berakadnya dengan Allah. HP saya waktu itu harganya sekitar 1,5 juta, jatuh nih. Gara-gara buru-buru mau tahajud di masjid, jam 2 tahajud, jam 2 saya bangun. Kan udah telat nih, jadi panik, nyambar HP, jatuh. Layarnya retak, gak bisa dipakai. Saat itu juga saya bilang, Allah, beri saya pahala dalam musibah ini, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Tenang udah. Salat tahajud, subuh, pagi-pagi diganti dengan Note 5 yang waktu itu harganya masih 10 juta. Allah kasih cash dalam hitungan jam. Tergantung prasangka kepada hambanya. Dan jangan selalu mengidentikan bahwa pemberian Allah itu sedekah. Enggak, bisa dikasih sebuah proyek, bisa dikasih lewat sebuah apa, mungkin ada orang yang dulu udah lama, kita udah lupa juga dia punya utang sama kita, tiba-tiba bayar. Banyak cara lah buat Allah. Saya pernah mobil saya diserempet sama aparat. Dia yang salah tapi dia marah-marah. Nabrak dari belakang. Wah, ditabrak. Dia turun duluan, marah-marah duluan. Nyuri start gitu. Pas jalan, wah ini aparat. Mau diramein susah, ya udah deh. Akhirnya dia pergi, saya harus memperbaiki kendaraan saya 1,5 juta. Gak bisa akad dengan makhluk, karena dia zalim, saya akad dengan Khalik, yang maha baik, yang syakur. Ya Allah, beri saya ganti yang lebih baik dari ini. Seminggu kemudian, saya ada suatu urusan pekerjaan, dapat ganti dari Allah 15 juta, 10 kali lipat dari yang sudah diambil. Dan jangan bilang, kalau enggak tadi udah jadi 16,5 juta loh. Enggak. Kan kita kadang-kadang ngitungnya suka gitu ya. Padahal kalau enggak ada 1,5 juta yang kita ikhlasin, enggak ada 15 juta. Jadi tetap 15 juta sebetulnya. Ya Allah, kalau kemarin enggak ada kecelakaan itu, pasti saya udah dapat 16,5 juta nih. Ini agak-agak terlalu tamak deh. Intinya teman-teman yang dirahmati Allah, yuk kita belajar berakad dengan Allah itu di hati. Bukan cuma inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin secara lisan, tapi libatkan hati kita. Kalau berinteraksi dengan makhluk, berakad dengan makhluk lewat lisan. Saya terima nikahnya gitu kan ya. Nikah. Apa ajalah pokoknya. Lisan kan. Tapi kalau dengan Allah, hati. Karena kalau gak melibatkan hati, gak sah akad kita dengan Allah. Walaupun lisan kita ngucapin yang paling manis sekalipun. Karena orang munafik lebih manis dari itu. Nanti baca surat Al-Munafikun. Gimana kata-kata orang munafik? Baca lagi surat Al-Jumu'ah. Baca lagi surat-surat lain tentang orang munafik. At-Taubah. Banyak kan cerita-cerita orang munafik yang lisannya baik. Tapi hatinya gak terlibat. Maka Allah mengatakan, fi kulubihim marad. Yukhadi'un Allah. Yuk kita berakad dengan Allah dengan melibatkan hati. Yaitu yakin. InsyaAllah dengan begitu Allah akan tunjukin keajaiban dalam hidup kita. Memudahkan urusan-urusan kita. Memberikan kita kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.